hidung belang, mata keranjang. Aku tak ingin lelaki berhati buaya mengobral cinta. Tapi semua lelaki sama adanya, tak bisa melihat taman sebelah lebih indah. Aku tak suka lelaki bermulut manis banyak maunya. Aku tak ingin lelaki yang mudah mendua dan tak setia. Tapi semua lelaki sama adanya, tak bisa melihat teman sebelah lebih indah. Lebih baik hidung belang, mata keranjang. Aku tak ingin lelaki berhati buaya mengobral cinta. Tapi semua lelaki sama adanya, tak bisa melihat teman sebelah lebih indah. Lebih baik I'm not afraid.